Mitra bisnis, makin terbukanya pergerakan ekonomi ASEAN apabila rencana integrasi wilayah ASEAN jadi kenyataan pada tahun 2015 mendatang membuat segala akses pemenuhan kebutuhan menjadi lebih luas, termasuk dalam sektor kebutuhan tenaga kerja yang dapat disuplai dari dan kepada sesama negara di kawasan ASEAN. Namun di sisi lain, kemampuan tenaga kerja Indonesia masih terbatas, sehingga tidak heran jika selama ini dan kemungkinan di awal penyatuan ekonomi ASEAN nanti, Indonesia masih akan terus menyalurkan pekerja-pekerja yang termasuk dalam golongan unskilled. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, kalau begini terus keadaannya, Indonesia kan tidak mungkin secara terus-menerus hanya mengirim pekerja di level rendah saja, Mas. Betul, karena itu kita juga harus melihat ini di dalam proses dinamis. Artinya sekarang mungkin kita bicara mengenai kelas bawah, tetapi nanti dengan aging population terjadi, penduduk usia lanjut terjadi, Singapura atau Malaysia juga butuh nanti skilled worker kan. Kalau dokter di sana usianya sudah 80 tahun karena penduduknya tua sebagian besar, kan kebutuhan untuk dokter-dokter di sana juga meningkat. Karena orangnya makin tua, mungkin sakit-sakitan, dia butuh dokter banyak. Kalau sebagian besar penduduknya tua, dia butuh orang dari luar kan. Kecuali kalau dokter bisa diganti oleh mesin. Nah, Indonesia harus naik. Tadinya kita provide yang dari pembantu rumah tangga atau apa, harus naik ke atas. Dan ruang itu ada. Karena banyak negara di Asia yang akan punya persoalan dengan yang saya sebut sebagai aging population. Anda bayangkan kalau Singapura, karena mereka penduduknya nggak suka punya anak, mereka sekarang akibatnya generasi mudanya itu jumlahnya terbatas. Dengan sarana kesehatan yang makin baik, orang yang tua ini umurnya panjang. Orang umur panjang walaupun dia sehat, tetapi risiko untuk kebutuhan dokternya segala macam naik kan. Kalau sebagian besar penduduknya tua, siapa yang mau jadi dokternya? Masa dokternya yang umur 80 juga? Dia harus ambil dari luar. Nah, sekarang saya terus terang, saya bilang, kualitas orang Filipina masih lebih baik dibandingkan kita. Dari segi bahasa Inggris, dari segi apa, gitu. Itu yang Indonesia harus kejar. Kalau enggak, kita akan tertinggal karena kita punya kompetitor Filipina. Kita enggak bisa hanya bertahan di sini saja, gitu. Dengan buruh murah. Kita harus naik skillnya, itu yang dibutuhkan dengan pendidikan. Dengan itu, sebetulnya ada kenaikan kelas. Demikian Khatib Basri. Saya Giri Sadewa.